Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Handa yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabak. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah. La'anahumullah fit dunya wal akhirah. Wa'adalum azaban muhina. Al-Ahzab ayat 57. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghuradan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum waman abghadahu bi hubbi abghadahum. Masyaallah. Waman adzahum faqad adzani. Waman adzani faqad adallah. Waman adallah yushiku ayyakhudahu aw kama qol. Tafsir Munir juz 22 halaman 101. Lajeng wonten ing pinggir tafsir Munir ngeten Al Imam Wahba Az-Zuhail, wa min asyatti anwa'il adza lan sing saking luwih banget-bangete macem-macem gawe lara ri ati Kanjeng Nabi at-ta'nu fi sahabat, mencaci maki sahabat, menghujat sahabat, mengkafirkan sahabat. Naudzubillah min dalik. Asyaddu ta'ni asyaddu anwa'il adza at-ta'nu fi sahabat wal ghaibu wasti'aradu aradil muslim. Niki pun niki sedaya kelakuane Rafidah, kelakuane Rafi'ah jenenge Syiah yang selalu menghujat para sahabat, para orang-orang dekat saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam Al Imam Ali ndawakan ngeten, Pak. Aku gak tahu roh siji wong sing paling getol oleh koro. Al Imam Ali mengatakan lam aro ahadan asyhada bizuri minar rafidah. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang paling disaksikan kedustanya, sing paling disaksikan goroin melebihi Rafidah, tidak pernah ada. Saya tidak pernah dengar dan saya tidak pernah menyaksikan Rafidah niku strip orang-orang Syiah. Naudzubillah, masya Allah, hati-hati Pak. Ngomong sak ngomong goro. Cerita sak cerita sumpah. Sumpah sak sumpah bohong. Sebab bohong ini termasuk ibadah ini. Ini sepan kali iku lho. Goro ini kok dosa. Lepas ini kok bawa goro malah lo ganjaran. Sejen ini apa? Takiyah. Ya kaya itu ya. Yang namanya itu takiyah. Ya apa? Mergani niki wonten gene kitab Al-Qiblati terus orang-orang Syiah ngeten jari ini. Kamu itu mengatakan bahwa bid'ah itu dolalah. Jadi ini kira orang Syiah. Semua orang ahlu sunnah berkeyakinan bahwa bid'ah itu dolalah. Gerong Syiah. Dan tiap-tiap bid'ah itu finnar. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Jadi kok yo-yo ngono, kok yo-yo ngono panjen. Maka disoke panjen ini. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Terusan usia. Bagaimana dengan khalifahmu ini? Khalifahmu, dia ngaku khalifahe dheweke. Siapa iku? Utsman bin Affan. Ya khalifahmu iku. Gaya-gaya bid'ah-bid'ah. Ini lupa nih. Lainnya azan cuma pimpin doiku. Ngoten jadi ini. Jadi cuma pimpin doiku azan dua kali itu bid'ah ini Imam Utsman bin Affan kata mereka. Dungo dulu niki. Penting, maha penting niki. Jadi sekali kali kula Jum'an dohor azan. Ingin khotim ke mimbar azan mana kan dua kali. Itu cara ibadahnya Imam Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk menambah azan. Ada tiga alasan yang sangat kuat. Setunggal para bapak, para sederek, khususnya para ustad-ustad meneling-eling niki. Utsman bin Affan mengatakan kalau azan dua kali itu boleh, itu mengacu saking sabda kanjeng Nabi, nggih, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau niku berpegang ambek sunnahku, kelakuanku dari kanjeng Nabi dan kelakuane kula rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Jadi apa yang diperbuat oleh Utsman itu betul, tidak salah. Betul, tidak salah. Sebab Utsman termasuk khalifah. Sebab Utsman termasuk khulafaur rasyidin. Satu alasan. Dua, karena pada waktu itu manusia masyarakat Madinah makin banyak. Kalau ada satu kali mungkin yang jauh-jauh tidak dengar. Mungkin semakin kalau pengeras. Sekarang banyak pengeras, silakan saja dikurangi, silakan saja. Dua, dari siji krono Khalifah Utsman termasuk orang yang ditugaskan Nabi wa khusrafil khurawair rasyidin. Dua, waktu itu manusia masyarakatnya Madinah tambah banyak. Ketiga, ini loh. Kok menengahi Ali bin Abi Thalib waktu Utsman bin Affan gaya ada jawa dua kali. Pada waktu niku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an niku jadi pegawai dekatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau Utsman salah, mengapa tidak tegur oleh Ali bin Abi Thalib? Kalau Utsman bin Affan salah, mengapa kok tidak ditegur oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karajuha? Kok malah diam Ali bin Abi Thalib? Dan waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ini azan dua kali tidak dihapus. Dengar dulu Pak. Jadi azannya Utsman bin Affan dua kali itu pun dipakai kangge Ali bin Abi Thalib waktu beliau menjadi khalifah. Umar bin Awatan jelas dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi wong si anu si abangil rencak recek kan recek recek enggak iso apa-apa. Iya. Enggak iso apa-apa. Lepannya dia mengatakan bid'ah Utsman bin Affan berarti nyalahno Ali bin Abi Thalib. Pinter nih kon, hei semplok ambil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu babul ilmi. Anak kadang Nabi, ana madinatul ilmu waliyun babuan. Ana madinatul ilmi waliyun babu. Aku ini dari kota ilmu kanjeng Nabi. Pintunya Ali. Sementara Ali semerap adzani Utsman dua kali Jum'ah itu, Ali diam. Semua sahabat diam. Ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Semua diam dan semua sepakat. Dadakno si ambangil umek gak karo gatel, kerokan gak karo karuan. Pinter ndi kon? Beberapa sahabat, ngoten apa? Padha-padha ngono, Pak. Masya Allah. Padha-padha ngono, ae saiki di delok makin. Bagaimana kebid'ahnya orang-orang Syiah? Ayo, bagaimana bid'ahnya orang-orang Syiah? Lai masalah adzan Jum'ah diucek-ucek ke Mesia. Sekarang saya tanya. Petakon. Wong si aniku ya tak kandani. Lek sembahyang niku dik batuke ana krewengi. Ana krewengi. Jadi itu namanya bumi Husainiyah. Tanah Husainiyah jadi ini. Apa pernah dilakukan Rasulullah? Apa pernah dilakukan para sahabat? Tidak pernah. Ya kali ini si Asy Abdul Musabba ini loh. Jadi mereka-mereka lebih daripada bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Malah-malah tidak pernah dilakukan oleh imamnya mereka yang 12. Ja'far As-Shadiq Manal Bakir tidak pernah sama sekali. Lek pada krepeng cak, ya. Aja ado-ado ndolek di ngene Iran kono, di panjunan ae akeh temenan ya. Iya, panjunan niku biyen sik cilik-cilik kula niku tukang gawe cowek, tukang gawe kemaron, temenan sik cilik-cilik. Kalau sik cilik-cilik masyaallah. Nah panjunan niku tuku berondong-berondong kan. Apik iki berondong. Iku apa? Ya di jaluk wong panjunan jaluk krepeng apa gawe sujud masyaallah. Ya apa? Ya karpe dewe ae. Jadi akal mereka itu nyeleweng gak karu-karuan. Hojo adzan cuma dua kali. Dikir-kir. Sementara sujud ono ngene tanah Husainiyah itu merupakan syarat sembahyang. Satu. Dua. Sampeyan kali kula kalau ki khoi usni Abdul Razak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum amin. Makmume imam, makmume amine imam, amine makmum kalau bareng dengan amin malaikat entek dosa sampean. Berkane sing bijaksana dadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meneng bareng. Amin. Alhamdulillah. Malaikat. Amin. Kanjeng Nabi niku saben-saben waladdallin kuwi dhewe kanjeng Nabi. Sampai hampir-hampir Masjid Madinah horeg saking katae teks muni amin. Dadane si muni amin atas mayange. Lewong si awuni amin batal sembayangi. Ayo apa? Kira-kira madhabe sapa? Madhabe sapa kira-kira? Ayo kutakon. Sahabat muni amin. Rasulullah SAW muni amin. Para imam yang muni amin kabuwis. Ulama-ulama salaf. Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jain Malik. Abdul Malik al-Haddad. Semua muni amin. Dan nasi'ah muni amin jadi batal. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Tak wacan ni hadisi. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imamu fa aminu. Lai imamuni amin. Amin bisa. Hei makmum, mana amin bisa. Ojo jadi dekai. Fa innal malaikata tu aminu. Malaikat muni amin. Jadi imam, makmum, malaikat bareng yamine. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati hufiralahu ma taqaddama min dambi. Al-Bukhari Muslim. Hadis sahih. Sapa-sapa wong sing muni amin kok nyocoki barengi mbiyen malaikat entek dosa sampean. Dosa sing liwat sing bakal teko dicepura kabeh. Alhamdulillah mereka iki setengah saking fadilai wong sing berjamaah. Dadane si amuni amin batal. Iku termasuk madhabe. Madhabe jenenge? Baik. Koro. Koro. Ini. Kumeni. Oh iya madhabe Abdul bin Sa'ab kaum Yahudi iku. Dua. Tiga. Lesan kali kula. Lek kula niku lho. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu sami innaka hamidum majid. Entek tahiyate. Terus apa muni? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebagai pungkasan penutup daripada salat. Betul, betul ya. Dari sembahyang niku muftatahatun bi takbir Allahu akbar wa muhtatamatun bi taslim assalamualaikum. Ya gelem. Wow. Sudah langit gawe kula niku. Dadi orang-orang saya itu kan assalamualaikum. Napa niku ngeten tok? Iki apa ngerti-ngerti ya aku. Terus lang selama ini saya enggak tahu. Baru saya baca kitab kilo kitab ya. Asli kitab teko Iran Al Istibsar. Wong si adik karo duwe ngeten. 4 juz saya punya. Waduh, fotokopin. Balekno, lae nang ya. Al Istibsar. Dadi ono apa? Kalau ni gawok, mau si alis sembahyang kok? Ada. Kau emang jemblongan aye. Tiba diku salam pak. Itu salam waktu habis solat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal tuntunan di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lempun akhir solat. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Semeniato. Ulu salam nang gini mau musim kesehatan namanya termasuk malaikat. Ani ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi niato ulu salam nang gini mau musim keri malaikat tarekat. Wah, cara sih bagus. Ini punjer. Assalamualaikum warahmatullahi balik. Assalamualaikum. Wah hebat. Wong sing betul betul ngerti masalah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sekali-kali assalamualaikum warahmatullahi. Lho niki niku. Iki padha kanan-kanan kan. Iya. Padha kanan tengah tin. Ele bojone. Ada lagi gini. Assalamualaikum war. Kamandeg riki keliru. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Iki asmaja. Betul asmaja. Seneng aku ngomongin gada ganteng ya. Ada yang ngelak belas. Ketau ini. Kemudian yang keempat. Siji. Masalah sujud. Untuk kereweng. Panjunan. Betul gak? Loro. Amin jadi batal. Telu salamin iku ambil keplok. Bokong. Papat. Lan iki sing gelek diprotes iki mbok pemerintah. Pemerintah protes apa diku? Ngepu awake dhewe. Kene po ya Allah. Ajaib aku mah. Kok pengen kabeh iki lho, iki lho, tak ngomong kabeh iki. Iki sing biasa protes iki lho. Lek arbainan wis kepol lho. Iku pelajaran tekan ndi? Itu ndak ada. Satu pun sahabat ndak ada, ndak ada. Walaupun tak wafatna Husain tidak ada begitu tidak ada sama sekali. Ye, kalian kau main ini ikut semua tonton iku. Cepat kocar, kalau gak ada foto, ada cile buat cowok dasi. Ye nangis bunga kocar kape. Iku yo, oh, masya Allah. Kalau ambil itu suwe, awak kebloki pedang sampai kocar gede sampai dasi Allah. Iku yo, oh. Iku pelajaran takon di mana betul di inna lillah wa inna ilaihi rajiu. Al-Kabeta. Namun betai sementara Utsman bin Affan radhiyallahu an gak ikut Jumat ya adzan cuma dua kali tidak ilakno. Neroko Utsman. Ini dia. Kullu bidatin dolala wa kullu dolatan fin inar dari mereka. Citae dhewe bid'at tok. Kati urus sudut kereweng panjunan mang ya kereweng panjunan tu cuma ni kau kereweng usai ni ojo kereweng tu di panjunan. Ada borok kereweng lo apa tu ada kereweng usai ni lo apa? Teman-teman tu Dadi lek wong lek sembahyang, lek sembahyang niku di masjid-masjid irang kono niku nang kota. Dipok siji, di kereng. Rupane cetakan. Jadi lempung dicetak sementen iki ke sujud. Ke sujud. Nanti almarhum kanca kula Profesor Dokter napa niku sedemen. Niku wonten ngene iran 18 tahun. Niku padha nggawa kertas-kertas ini kreweng. Bareng ate sujud wangen gebes. Kertas-kertas ini kula niku mabur kabeh, digodhak dari ini. Jadi sembahyang godhak-godhak karena kreweng. Tumona. Sembahyang godhak-godhak kreweng. Iku masyaallah, masyaallah. Kanca kula almarhum Allah warhamah, masyaallah. 18 tahun di Iran. Tahu seluk-beluknya mereka-mereka sing ibadah itu. Ini setengah daripada bid'ah mereka dan tidak merasa kalau itu bid'ah. Sementara Utsman bin Affan ngaya ada dua kali jadi bid'ah finnar. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Muni amin jadi batal. Salam jadi batal. Malam-malam assalamualaikum, waalaikumsalam mereka gak gelem. Ayo lah sampean duwe kanca si gak kira gelem sama male gak kira gelem temenan. Ojo muni waalaikumsalam lho ngene to de. De kamu ne assalamualaikum. Waalaikumsalam kok cenai. Kudu anu sampean kudu menghargai dhewe sampean. Wong sing gak gelem assalamualaikum ngaten to. Ya menengo. Ojo waalaikumsalam enak mereka. Sampean dungakno terus. Lah ngono ngini yo. Lah kok ngono ngini yo lho ngene lho ya. Masih isan. Kadang-kadang dipindah ke delay jadi assalamualaikum delay kul khair mundur ya iya la ilaha illallah muhammadur rasulullah inilah mereka jadi koyok-koyok wong Syiah banggil itu lebih alim lebih pandai daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jemaah ala kanjeng Nabi dawuh ana madinatul ilmi wa aliyun babua. Sementara Utsman bin Affan damel azan dua kali waktu Jumat, Ali ada. Dan Ali termasuk pegawai dekatnya Utsman bin Affan, diam saja. Diam saja. Bahkan waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, azan dua kali diteruskan. Dan semua sahabat sepakat. Itu namanya ijma' sukuti. Niki sebagai pembukaan pengajian niki. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Mau dikupas. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya As-Sawaid Al-Mukhriqah halaman 11 dan 12. Halaman 11 dan 12. Kalau macam ini mawon. Ifaduni fi ashabi. Umat kabeh jogo sira kabeh ni maring ingsun fi ashabi di dalam masalah sahabatku. Sahabatku aja diacak-acak, aja dihina-hina, mulyakno mereka. Ifaduni fi ashabi. Washari lan maratuaku Abu Bakar Umar lan mantuku Ali bin Abi Thalib Utsman bin Affan. Ini bekas dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jogon sahabatku, maratuaku, mantu-mantuku. Terus wa ansari pembela-pembelaku. Bat ansor. Faman hafidhani fihim hafidhahullah fid dunya wal akhirah. Sopo-sopo wong sing gelem joko kemuliaane sahabatku, kedrajatane maratuaku, mantu-mantuku, insyaallah wong iku bakal dijogok Allah Taala donya akhirat. Iki janji ni Kanjeng Nabi. Janji ni Kanjeng temenan iki, Pak. Lek Kanjeng Nabi dawuh insyaallah gak luput. Apa Kanjeng Nabi dawuh tiap-tiap omongan mesti tuk wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kutu wa percaya sampean. Sebaliknya, wa man lam yahfadni fihim tahallallahu minhum. Dijarnes kok jadi kon, bapak kon ciloko, bapak ngene-ngene, setengah saking bahayane wong sing ngoten iku, ibadah ini dicolno wis pau jadi kon wis. Kok jadi kon wis, gak ngerti wae gak karo-karuan. Sembayangi gati amin, sembayangi gati salam, kan ono keren, iku merupakan napa niku lanati Allah Taala. Temenan, Pak. Jadi sembahyang sing ngoten-ngoten niku kurang laknati Allah Taala tempiang Syiah. Karena apa? Karena orang-orang Syiah itu selalu mencaci maki sahabat. Dikhallono ta no. Dicepas lho tadi iki. Sapa-sapa wong sing gak njogo kemuliaan sahabatku, takhallallah. Membiarkan Allah Taala. Nindu sekeman. Balkon lain, Pak. Besok di akhirat juga dijarno wis bapak kon jungkir balik neraka jahanam bapak kepanasan Allah Taala gak ngreken takhallah terus wa man takhallallah yusiku an yukhridahu lek pangeran ndak mau tahu lek Allah Taala gak ngreken mesti disiksa Allah Taala termasuk siksa sing samar Pak siksa sing samar apa sing dikerjakan mereka itu selalu luput tidak nyocoki ambil syariat agama Islam. Sembayang ya kaya ngono iku wis, masyaallah. Quran ya kaya ngono iku wis. Niku setengah saking siksane Allah Taala. Dua. Qala Rasulullah sallam idza aradallahu birajulin min ummati khairan, iki idza aradallahu le Allah Taala ngersakno seorang min ummati sahabatku khairan bagus lek sampean sampean iki kalau dikehendaki Allah Taala jadi orang baik alqallah Allah Taala nibakno napa ma'abba hubbas khabi fi qalbi ya Allah Taala ngersakno tiyang niku bagus. Mongko Allah Taala akan memberi rasa cinta datang sahabatnya Kanjeng Nabi. Oh, tempat bersedek, radhiyallahu an, Mas'ud radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar dicintai Mesia, Umar dihabis kalau Syiah radhiyallahu anhuma, Aisyah Hafsah sudah. Ganti Utsman bin Affan ya Allah kamari-mari dua tiga nah, ini termasuk kemarahan Kanjeng Nabi Al-Mukarram Basir niki Allah Rasulullah apa ndak balas niki balasan niki ini balasan sing paling tajam niki ya napa idza ra'aitum apabila kamu lihat alladzina orang-orang banyak yasubbuna ashabu yang mencaci maki sahabatku yang menghina yang mengolah sahabatku fakulu muni yang ini laknatullah ala syarrikum laknat gak main-main udin lah cara Arab cara Jawa ini dijauhkan dari rahmat Allah dijauhkan sampai rahmat Allah Ta'ala. Apalagi dan itu selalu memohon, meminta, mengharap rahmati Gusti Allah. Dan ini laknati Allah Ta'ala. Ya nopo. Ini kalau kan mengatakan, ya nopo niku. Ya Allah, sering-seringku, sering-sering katakan, lekon niku oleh rahmati Allah Ta'ala, fal diafroku, bungau koniku. Sama rahmati Allah, larargani. Ridha Allah, larargani. Maka nilai omong kaya tanat na'udzubillah minta dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Apa sebab? Sebab mereka selalu mencaci maki kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, saya malin ini Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syirara ummati ajrauhum ala ashabi. Ini iki wis. Ini iki pun artine sak temene elek-elek umatku. Umat sing paling elek kanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajrauhum, lancang-lancang muluti mereka. Ala ashabi ingate sahabatku. Abu Bakar dari munafik, Abu Bakar dari kafir, Umar dari munafik, Umar dari kafir, Aisyah binti Rasulullah jadi ini nyeleweng macam-macam, Hafsah yang ngunu membunuh Rasulullah, lancang mulutnya itu. Itulah sejelek-jelek umatku. Inna syirara ummati ajrauhum, napa niku? Ala ashabi. Bergani sampean le maca dalail, maca simtud durol, muni malut harsi, wirdul berda, kapan niku mesti muji-muji sapa tekane Nabi. Ayo sesto niki semua bacaan-bacaan berjanji maulutan semua itu muji-muji sapa tekane Nabi. Datang orang Syiah, laknatullah, laknatullah, Allah, waduh. Soalnya Allah, soal namai Quraisyin, berhala duanya Quraisy dilaknat, ngoten terus. Itu menang manusia yang lancang, mulut. Besok akhirat, mbok. Dincup cuma rokoknya Allah Ta'ala, audzubillah, siapapun orangnya. Sementara, ulama Ustaz Nusoreh, menghormat sahabat-sahabat, muliakan sahabat-sahabat mereka, mencaci maha sahabat. Ya Allah. Terus macam itu. Ini. Mulut hapsi. Berjanji. Salawat. Roti muhaddad. Ini. Nomor segala macam. Dalail khodak maneh. Masya Allah. Luar biasa. Lek dino ahad. Dan macam itu. Kalian memuji-muji Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah. Ahli bait Rasulullah. Ngoten pak. Kemudian. Yang kelima. Terakhir. Akhraja Daruqutni an Ja'far As-Shadiq min abihi an abihi. As-Shadiq putran Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir putrane Ali bin Abidin. Abidin putrane Husain bin Abi Al bin Thalib. Abi Thalib zaujatur Rafatimah, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi canggahe Kanjeng Nabi niki. Kanjeng canggah Kanjeng Nabi Al-Bakir. Peningaten anna rajulan semaan ana si jurung lana ja'a sowan ila abi mari bapakne Ja'far Shadiq Zainul Abidin apa tempatnya bapakne Muad al-Bakir ila Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu faqala matur rajul wahai ila Abidin akhbirni an Abi Bakr. Orang Syiah ditakon. Ila bidin, ceritakanlah saya tentang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mun tentu. Pakola ani Siddiq kaget kan. Wahai Ali bin Abi Din, kula sampeyan tentang Abu Bakar. Asiddiq lho kaget. Lho. Semana ngarane Siddiq ta? Patak mengunwa, bila anda patak mengunwa, saya rasa itu aku Rasulullah. Ada kitabnya, Abi Jamroh ada kitabnya, As-Siddiq. Waktu kan Nabi nuku Isra Mi'raj tekoh, tidak ada yang tercerobos kecuali Abu Bakar Siddiq. Karena ni antum As-Siddiq, ni ku singarani kan Nabi. Orang pertama yang beri nama As-Siddiq adalah Rasulullah SAW. Waktu kan Nabi butuh tu ke Isra Mi'raj. Tengok dengatkan, takola anis Siddiq. Kola, waktu sami Siddiq, lu sampean ngaran bakar Siddiq ta. Kola, sakilat ka umuka. Wah. Goblok keniku, kelangan makmu kelangan kon iki. Makmu kelangan sakilat ka umuka, makmu kelangan kon. Saya goblok iki kon. Qad sama Siddiq Rasulullah. Yang beri nama Siddiq karo Nabi. Wal muhajir, wal muhajirin, wal ansor. Sopo-sopo wong sing gak gelem mengatakan Abu Siddiq niki wa man lam yasmi siddiqan fala sadaqallahu azza wa jalla. Omongane, tindakane, semua tidak diterima dening Allah taala. Masyaallah, ya napa? Ya napa niki? Mereka tidak hanya buat mereka sedek tok, ngilono, mengkafirkan, memurtadkan, ya napa? Hati-hati lho ya wong Syiah, muga-muga wong Syiah krungu niki, krungu men saken. Pomong dere matek menan, krungu muga krungu. Saken mereka saken. Lihat mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, masyaallah diwilo-ilono tetek anak Aisyah. Hafsah ngingoten, Umar wae Umar masyaallah. Habis Umar dirijiki oleh orang Syiah, pompong dere matek. Tobatun Allah taala. Sing akeh muji dan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa sing gak gelem ngarani Abu Siddiq, fala sattaqallahu azza wajalla qaulahu fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat gak jatuh nih kanya Allah Ta'ala. Ya Allah, ya napa pak? Izhad bis muliakan. Wahib pak Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu ma. Muliakan. Cintan Abu Bakar Umar. Mulai kelepas, kelumbus, kelumbus, kelumbus. Ya iki wis. Ya iki wis. Nah, enten salah satu jamaah pendengar panjenengan pundi aspaca masjid kita kon. Pandur-pandur nopo pundi dalile nikamut anikam mereka tak gawa kitabe al istibsar dulur iki lho iki dong si aniki lek kagone wong si aniki kitab muslime wong si a lek kitab kafi Bukhari wong si a isa niki kitab muslime orang si a petang jus karangane Bacaan Muhammad Hasan At-Tusi. Rungokno. Iki dalile mut'ah. Aja dilakoni ngawur ae. Sebab mut'ah niku ainuz zina. Yang bayak matekan az al-mut'ah ainuz zina. Rungokno. Rungokno. Nemen si ae ngapa nggih? Halaman 209 Al-Istibsar juz 3. Al-Istibsar juz 3. Kira kitabe. Wong sing akrab dhewe niki temenan ya, paling-paling dhewe iki tok. Temenan gak goro aku. Si dhewe iki tok digol-golno dicetik kene gedhe ngono. Cukil aku. Aku kawak dengu niku apa durung-uring lho, ora nguring iki. Iki ora nguring aku yang kira tengono. Muhammad bin Ahmad bin Yahya anil Abbas bin Ma'ruf, anil Qasim bin Urwa an Abdi Muhammad At-Ta'i. An Muhammad bin Husain Abi Ja'far Shadiq mangane ati. Abi Ja'far ku gawe dicutuk, padahal mereka ndak pernah ngomong. Tidak pernah ngomong blas wis. Orang suci beliau. Anak dur kanjeng Nabi dari digawe gawe ngene-ginian. Mereka ne kanjeng Imam Syafi'i mengatakan aku belum pernah melihat wong sing paling berani goro ngelui roh itu ndak pernah. Siapa mengatakan dikan? Lam aro ahadan asad babi zuri minar rafidho tidak pernah ada ngotong Syafi'i loh imam kita aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang paling wani goro ngelui wong rafidho tidak ada rafidho siah sekali dia uang podwai rungok no kupingi tinggal waktu 10 menit lebih jadi ini Abi Ja'far disalahkan filmut ah kola laisat minal arba'i dadi mut'aiku gak terbatas siji loro tu papat iki sampean duwe akeh soale gede rapi siji loro telu papat wis lek mutam boten ojo rame-rame 10 gak apa-apa asal kuat ae mbok gepeng gak gepeng gak ada jawane aku mbok dadi pendoyo gak ada jawane aku ojo guyu temenan iki. Ya kena iki lho murang-muring tak kalu iki. Li anna karena sak temene mut'a ikula tutallaku. Karena talak-talakan. Wala tarisu gak maris. Silawe mati oleh warisan masyaallah ya apa. Wala tu rasulan gak diwaris. Wa inna ma naudzubillahi min dzalik. Wa inna ma ya musta'karatun. Wedok sing mut'aiku merupakan barang dagangan. Barang-barang dagangan yo nopo mustajaro. Nah carane wong loro lho, wong loro ya. Aja diru, naudzubillah menteri atati niru tak pecat dari masalah tenan. Zino. Itu ayu. Oke. Apa Mas? Konsep tamut A. Pirang dino? Rong dino. Pira bayare? Rong juta. Jadi itu oke. Itu dari bojone. Muni oke dari bojone. Wis. Rong dino sampai lecek apa-apa. Rong dino mari wis. Ya Allah. Anak sopa jadi gini. Ya. Kalau itu khamsun wa ada'an waliatan. Anak idai. Petang puluh lima dino. Tapi ini. Tapi buat air kafin tidak. Tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada idai-idahan sudah. Saya ini dipegat. Menim buat teman yang enggak buat teman boleh. Orang lain. Masya Allah. Ya kenapa lah tadi ini. Ya kenapa lah itu. Apa sebab? Sebab perempuan merupakan barang dagangan. Merupakan barang dagangan. Terus ini mutam hari cili oleh. Hari cili oleh. Anu dubure ya oleh. Ya apa karena PDW ya. Karena anak jelponnya cangkemnya ya oleh. Cakotan di sisa ini loh. Kayak jerit-jerit. Masya Allah, Masya Allah. Pun tinggal 9 menit. Mari kita adakan dialog. Insya Allah mangkin malam Rebo kita jenengi bahas kitab ing menika At-Tahdzib. At-Tahdzib dan kitab Malailul Faqih. Kata sedo kitab iki. 4 kitabnya Rasia Al-Kafi 8 juz saya punya. At-Tahdzib 10 juz saya punya. Niki Al-Isr 4 juz saya punya. Malailul Faqih saya punya. Semua lengkap. Silakan konco-konco sing ingin membentuk kopi silakan. Tapi dengan catatan atas keputusan apa atas persetujuan konco aswaja. Nek ada perikon kin. Lek ilang blae nah, ilang sak jose blae kula kin. Iya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keterangan dari antum tadi yang menjelaskan persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Rasanya persamaan Syiah dan Yahudi itu sangat banyak dan hampir menyeluruh, Ustaz. Dalam semua gerak-gerik beragama mereka, Ustaz. Dan dijelaskan juga di dalam kitab Al-Hunyah dari karangannya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya mahabbatul rawafid mahabbatul Yahudi. Bahwasanya cinta-cinta kecintaan mereka yang mengatakan cinta kepada Sina Ali semua apapun itu sama dengan kecintaan orang-orang Rawafid, sama dengan kecintaan orang-orang Yahudi. Mereka tidak amin, Yahudi tidak amin. Mereka merubah-rubah Al-Quran, Yahudi merubah-rubah Taurat, dan semuanya sama semua. Nah ini mau saya masukkan ke dalam Al-Quran, Ustaz. Di dalam Al-Quran itu ditata sedemikian rupa oleh Rasulullah bahwasanya setelah Al-Fatihah terus Al-Baqarah, Ali Imran, terus itu hikmahnya itu Al-Baqarah itu menceritakan tentang bagaimana perilaku orang-orang Yahudi, bagaimana mengatakan mereka bahwasanya lantamasana nara illa ayyama mu'amadudat, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hari-hari yang telah dapat dihitung. Mereka juga begitu, orang-orang Syiah di Bangil sudah mengatakan gitu. Gak mungkin aku wong Syiah, aku turunan Kanjeng Nabi, mlebu neraka gak mungkin, bilang gitu. Terus ada lagi dikatakan bahwasanya nahnu abnaullah wa ahibau. Kami ini orang anak-anaknya Allah dan kecintaan Allah. Orang-orang Syiah ada yang sampai berdendang itu. Haidar haidar khalaqal ard wa sama'a. Sayyidina Ali itu yang menciptakan bumi dan langit. Nah, habaib di Indonesia ini berapa juta, Ustaz? Mereka itu anaknya Allah, Ustaz. Ngawur. Cuma satu yang belum terjadi dalam persamaan antara Yahudi dengan orang Syiah, Ustaz. Bahwasanya Nabi Musa itu pernah dulu mengatakan bahwasanya, "Hei, kalian jangan sampai memancing di hari Sabtu." Bilang itu, Ustaz, ya. Mereka membandel sampai tetap ada yang mancing. dan tetap ada yang berkhilaf, mempolitisasi orang-orang yang mancing tadi, sampai adab Allah diturunkan yang tetap mancing jadi khinzir, yang ikut-ikut jadi kirok dari bedes itu, Ustaz. Nah, orang-orang Syiah dipanggil ini, Ustaz. Katanya Islam, bahwasanya Jumatan itu kan wajib, Ustaz. Seperti halnya Nabi Musa dulu, Sabtu itu hari raya mereka, Jumatan lah zaman sekarang. Orang-orang Syiah itu kalau Jumatan mereka berlarian ke Tretes. Mereka berlarian ke ya, ke tempat senang-senang, Ustaz. Lah ini, Ustaz, maksud saya ini, saya mau ngajak teman-teman semua ini dan orang-orang Islam di Bangil ini, bagaimana kalau kita berdoa untuk supaya ditunjukkan mereka-mereka yang tidak mau Jumatan itu supaya dijadikan kirat sama khinzir, Ustaz. Maksud saya mau minta kepada antum supaya mendoakan mereka supaya kalau yang tidak mau Jumatan yang biar kelihatan bahwasanya mereka itu bukan manusia. Mereka itu bukan akibat Allah, mereka itu Yahudi, Ustaz. Orang-orang Arab, orang Jawa semua itu Yahudi semua, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan tapi penjelasan, sangat penting sekali. Sebab sholat Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sampai lek Jumat malam-malam kalau lungo kok. Lu napa? Lek lungo niku kudu khawatir kan tidak Jumatan. Dadi kula Al-Fakir Nurholis, lek Jumat niku sing kula rutuni ngaji surat 6. Kahfi, Yasin, Ad-Duhon, Ar-Rahman, terus Waqi'ah Tabarok. Maten. Dan mari kita usaha Jumat itu padha sing awal-awal. Engko waktu komat teko mlayu-mlayu sesuai sandale padat kabeh aja. Nggih. Lek iso kira-kira kanca-kanca lek bener Jumat niku jam 10 tau mbo pindho wonge yang nglender sampeyan. Paling-paling cepet jam 11 sampeyan. Coba jam 10 enak tamnas mah. Kula niki tiap Jumat niku sing ngimami mubeng terus mubeng alhamdulillah. Muga-muga dipun paringi kabul dene Allah Ta'ala lan kanca-kanca muga-muga paringi husnul khotimah kabeh ya Allah. Ya aja panjang ngomong husnul khotimah, mati pasti sudah mbok kapan-kapan, sing penting muga-muga mati husnul khotimah, mati beto iman, mati Islam ala al-sunnah wal jamaah. Nggih, lek kula dikongkon donga kuno kira datan khosid gak sanggup kula, gak sanggup diku apa mustajab lek kula lek gak dadi bedhe mbek kira dadi tuyul lah enak ngene lho, enak mbangi lah ketuyule. Amin. Pun makasih Udin, ayo apa tawa kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman dan undangan dari Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bangil mengharap kehadiran Bapak Saudara dalam acara pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 1432 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2011 Masehi pukul 8 waktu salat Isya, tempat musala Al Hikmah Pogar Gang Mbah Guru depan Pasar Kidul. Atas kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Demikian pengumuman dari kami, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi, masih ada waktu? Ada ya. Monggo. Oi tadi. Gil. Mari. Ya. Sini. Dari mana itu? Dari Kalijo. Salam. Ismutun. Jadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Ustaz, ini Syiah ini kok kelihatannya itu sama saja sama Wahabi itu, maaf ya. Sama-sama suka wanitanya. Dan juga kadang-kadang Syiah itu mengambil dalilnya Wahabi untuk menyerang orang Nahdlatul Ulama. Iya, cuma itu. Kok seperti gitu nih, gimana? Karena kalau Wahabi sama dengan Syiah masalah wanita, enggak pernah tahu. Kan gitu ya? Ya seperti gitu. Jadi di Saudi sendiri banyak wanita ini, ya maaf, ini kerajaan ini curang ya. Lainnya wanitanya ini dirajam, tapi kalau orang kerajaan dibebaskan gitu. Dan juga kadang ini habis nyewa wanita, wanitanya ini dituduh berzina, sedangkan orang yang berzina lepas rajam, wanitanya dirajam. Jadi saya sendiri ya dengar dari orang-orang sana, saya pernah umroh tahun 2009 itu. Saya sendiri terus terang sama ya kok seperti gitu itu. Apa ada kaitannya? Jadid. Ya, terima kasih Jadid ya. Jadi saya kira tidak ada persamaan antara orang Wahabi dan orang Syiah. Yang jelas kalau orang Syiah itu mengatakan mut'ah itu pahala, tapi orang Wahabi itu ya tetap anu seperti zina gitu loh ya. Iya. Dan mengatakan mut'ah tidak. Cuma hukumnya berlaku. Iya. Iya. Jadi aturan hukum. Iya, bukan mut'ah, mau dia. Paling ketat orang-orang Wahabi itu dengan orang Syiah paling ketat sudah. Iya. Termasuk Syekh Mamdoh itu Masya Allah, baru-baru beliau itu mendapat penghargaan dari Imam Masjid Haram Syekh Mamdoh Farhan Al-Bukhari itu Al-Bahri itu kitabnya Biqulul Haddad ya. Ini kata mereka Al-Habdul Bilhaddad mengatakan antara orang Syiah dengan orang Wahabi itu seperti kotoran bagi luru, separuh dari Syiah, separuh dari Wahabi. Naudzubillah bilang balik. Kata Al Ustadz Ahmad bin Husin bin Bakar As-Sakaf, yang penting mari kita laksanakan apa perintah Allah Ta'ala, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ya, mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ke sekalian tetap beriman namanya ya. Terima kasih Adit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma jalla wuladana talamidana min 'ilmi wa 'amal khair wa la taj'alna wa yamina syarrul bair. Rabbana hab lana min azwajina bitaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.